Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wasani wa huwa ma tudmaru an ba'dahu wujuban sittatun. Kai al-jaratu kama taqaddama wa lamul juhud nahwa ma kana Allahu li'adzibahum. Yang kedua, setelah yang pertama kemarin di bulan puasa ya, ya yaitu lamul kai ya. Apaan yang kedua apa itu kemarin? Jawazan ya, an jawazan. Sekarang yang an wujuban, an di idmar kemarin kan jawazan, sekarang an yang di idmar wujuban. Wa huwa ma tudmaru an ba'dahu wujuban. Kai, kai al-jarah kama taqaddama wa lamul juhud. Setelah kai al-jarah dan kemudian setelah lamul juhud. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Takdirnya berarti apa? Wa ma kana Allahu li'an yu'adzibahum. Berarti fi'il yu'adziba mansub bi'an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Ya, ba'da lamil juhud. Humnya itu maf'ulun bih atau ha maf'ulun bih, mimnya lamul jama' lil jama'. Taib. Qala asy-syarih hafizallahu ta'ala wa qawluhu kai al-jaratu kama taqaddama ay koriban, sebagaimana yang telah berlalu, yaitu yang koriban, yang baru saja. Yang baru saja artinya yang pada pertemuan sebelumnya. Asna al-kalami ala kai, di tengah-tengah pembahasan mengenai kai. Ya, al-masdariyati kai al-masdariyah. Farji'i. Silakan merujuk ilaihi ke sana in syikta, jika Anda ingin. Jika Anda inginkan. Wa qawluhu lamul juhud, itu setelah lamul juhud. Ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ini sebagaimana yang kita pelajari di Al-Ajrumiyah maupun di Al-Mumti'. Ya, dengan syarat itu didahului oleh ma kana atau lam yakun. Wa qawluhu lamul juhud ay lamul juhudi ay lamun nafyi. Ya, lam yang menafikan. Maksudnya yaitu lam yang menafikan. Wahia al-masbuqatu bimakana, yaitu yang didahului oleh makana. Ya, nahu wa makana Allahu liyudi'a imanakum. Ya, berarti imanakum fil mudhari atau liyudi'a, yudi'a fil mudhari mansub bi'an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Ya, fa'ilnya domin mustatir takdiru huwa imanakum, imana maf'ulun bih. Ya. Kalau kita kasih contoh apa? Dari kita sendiri apa? Makana Zaidun liyadriba atau liyadriba. Liyadriba Amron. Liyadriba Amron. Taib. Wa kamitsalil musannifi atau sebagaimana contoh yang diberikan oleh musannif, ya, yang diberikan oleh musannif yaitu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab kalian. Iya. Ini didahului oleh ma kana atau yang berikutnya au lam yakun, didahului oleh lam yakun. Nahu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Maka ya, liyaghfira fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan ba'da lamil juhud. Wa summiyat hadhihi lamu bilamil juhudi. Ya. Dan lam ini dinamakan lam juhud. Juhud itu kan masdar dari jahada yang artinya membangkang, menolak gitu. Kenapa kok dinamain dengan lamul juhud padahal dia aslinya lamun nafyi limulamazatiha ya al-juhud. Ya al-juhda. Ya atau al-jahda. Ya karena dia selalu jahat. Ya. Jahat ay an-nafya, menafikan maksudnya. Ya. min tasmiyatil ami bil khasi, dari penamaan umum ke khusus, ya, umum ke khusus. Kan jahat, ya, itu umum, eh, apa, khusus. Sementara juhud itu kan maknanya nafyun, ya. Nah, ya enggak, maknanya nafyun dimaknai ke jahat, juhud, ya, khusus itu maksudnya. Idil jahdu dulogatan, karena jahat secara, secara bahasa, ingkaru ma ta'rifuhu, ya, wala mutlaqul ingkari, la mutlaqul ingkari, ya. Nah, itu artinya apa? Mengingkari apa yang, ya, ingkaru ma ta'rifuhu ma mutlaqul ingkar. Ya, mengingkari apa yang Anda ketahui, tapi tidak dengan kemutlakan pengingkaran. Qala ta'ala wa jahadu biha ma wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ini Allah menceritakan tentang Fir'aun dan bala tentaranya, dan mereka juhud biha terhadap risalah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, namun jiwa-jiwa mereka padahal mengakuinya. Ya. Kenapa? Zulman wa uluwa. Karena zalim dan karena sombong. Karena sombong. Berarti ada yang tidak diingkari kan? Ada yang diakui. Ya. Fa kullun min yudi'a wa yu'adziba wa yaghfira, di contoh-contoh tadi, mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Itu mansub dengan an mutmaratan wujuban setelah lamil juhud. Wal masdarul mu'awalu, ya, karena dia takdirnya ada liyudi'a, liyu'adziba, li'an yakfira, ya, li'an yu'adziba, li'an yudi'a, li'an yakfira. Itu kan, nah, an itu kan harfun nasbin wa masdarin. Maka masdar mu'awal minal fi'li al-masbuk bi'an, maka masdar yang ditakwilkan dari fi'il yang dilebur dengan an, ya, bi'an al-mudmarati, dengan an yang diitmarkan, disembunyikan, wujuban, majrurun bila mil juhudi. Nah, itu majrur dengan lamul juhud. Ya, berarti azzaba yu'adzibu, ya, ta'ziban. Ya, apalagi itu tadi, ya, ghafara yaghfuru gufranan, apalagi tadi, wada'a yada'u, apa, au do'a yu, apa, au do'a yudi'u, ya, ida'atan. Nah, berarti nanti itu, ya, baik. Itu majrur dengan lamil juhud. Wal jaru wal majruru, wal jaru wal majruru. Nah, jar majrur, si lamil juhud dengan masdar yang muawal ini, itu nanti muta'allikun bimahdufin. Kan jar majrur dia lemah, maka dia muta'allik, ya, dia bergantung bimahdufin, dengan sesuatu yang mahduf. Wujuban secara wajib dihadaf, dihadapnya itu, apa itu? Yang dihadapnya wahwal khobarul fi'li an-nasikhi, ya, khobar dari kana, fi'il nasikh. Wa ma kana Allahu, mana khobarnya? Ya, mahdufan wujuban muridan li'ida'ati imanikum. Allah tidak menginginkan, ya, menyia-nyiakan iman kalian. Ya, wa ma kana Allahu muridan lita'dibihim, dan Allah tidak menginginkan mengadab mereka. Wa lam yakun lillahu muridan li ghufranihim. Allah tidak menginginkan, ya, mengampuni mereka. Nah, ini iradah apa ini yang dinafikan ini? Iradah apa? Iradah. Hah? Hah? Iradah apa? Kauniyah atau iradah syariah? Hah? Kauniyah. Masa Allah tidak menginginkan secara syariah mengadab mereka? ya. Apa kauniyah apa syariah? Kebaliknya. Allah tidak ingin menyia-nyiakan, Allah tidak ingin menyia-nyiakan iman mereka. Iradah apa ini? Syariah. Allah tidak menginginkan mengazab mereka. Syariah. Allah tidak menginginkan mengampuni mereka. Kauniyah. Berarti dirinci nih, kauniyah. Ya, taibarakallahu. Wa hatta. Nah, ini berikutnya. Nah, berikutnya yang wujuban setelah kai dan namul jarrah an mutmaratan wujuban ya setelah hatta. Ya, in kana al fi'lu ba'daha mustaqbalan, apabila fi'il setelahnya itu mustaqbal. Ya, nahu hatta yarji'a ilaina Musa. Berarti ada takdirnya nanti, hatta an gitu. Ya, hatta an yarji'a. Berarti yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Bu la bi hatta nafsiha, bukan dengan hatta itu sendiri. Lihat di footnote, khilafan lil kufiyyin. Ini menyelisihi para ulama nahwu yang ada di Kufah. Li'annaha qad ulimat fil asma'i, ya. Fil asma'i al jar. Karena itu sudah diketahui. Ya. Li'annaha qad amilat fil asma'il jar. Karena hatta itu beramal dia pada isim-isim jar. Ya, kaqaulihi ta'ala hatta matla'i al-fajar. Maka matla'i majrurun bi hatta. Baik. Hatta hinin, hinin majrurun bi hatta. Falau amilat fil af'ali an-nasbi, seandainya dia beramal pada fi'il-fi'il yang nasab, lazima ayyakuna lana amilun wahidun ya'malu taratan fil asma'i wa taratan fil af'ali wa hadha la nadhira lahu fil arabiyyati. Qala Ibnu Hisyami fi syarhil qatri. Ya. Nah, ini kata Ibnu Hisyam di syarah qatr. Qatr nada. Seandainya hatta itu juga beramal pada fi'il-fi'il yang nasab, kan tadi hatta udah beramal pada isim-isim yang majrur ya. Isim-isim jar ya. Hatta mata il fajar, hatta hinin. Seandainya juga beramal daripada fi'il-fi'il yang mansub, maka ini akan melazimkan kita berarti memiliki satu amil, yaitu hatta, yang dia ya'malu tarotan fil asma, yang dia terkadang beramal pada isim-isim, hatta matla'il fajr, ya, wa tarotan fil af'al, dan terkadang dia beramal pada fi'il, ya enggak? Kayak ini, hatta yarji'a ilaina Musa, yarji'a mansub, hab, kita katakanlah dia mansubnya dengan hatta, ya, sebagaimana ini dakwaan kalangan kufiyun. Yang seperti ini kata Ibnu Hisyam, la nadhira lahu fil arabiyyati. Ini enggak ada nadhir, la enggak ada nadhirnya. Enggak ada yang sepadan dengan ini dalam bahasa Arab. Taib barakallahu fikum. Nah, kita baca syaratnya, qauluhu wa hatta in kana al fi'lu ba'daha mustaqbalan. Tapi dengan syarat fi'ilnya itu mesti maknanya mustaqbal. Ay anna syarta nasbil mudari'i ba'da hatta al-jarrah ay yakuna al-fi'lu ba'daha mustaqbilan bin nadari ila ma qablaha. Yaitu bahwa syarat nasabnya mudari ya setelah hatta yang jarrah, ya jadi hattanya ini harfu jar. Berarti nanti fi'il yang ya kan nanti hatta'an gitu kan. Fi'il yang ditakwil dengan masdar yang melebur dengan an, yang an yaitu mahdhufan wujuban, itu berarti nanti dia majrur dengan hatta. Ya. Jadi nanti fi'il mudhari yang ditakwil itu majrur bi hatta. Ya. Roja'a yarji'u berarti apa? Rujuan berarti hatta ruju'i Musa ilaina. Hatta ruju'i Musa ilaina. Ya. Atau hatta itu ini udah ada ya. Yarji ilaina Musa, ya udah. Hatta ruju'ihi gitu. Baik. Nanti ilaina itu jar majrur muta'alliq dengan fi'il, yaitu yarji. Ya. Mana lagi tadi? Nah, syarat nasab mudhari dengan hatta yang jarah ayakuna al-fi'lu ba'daha mustaqbilan. Fi'il yang setelah itu mustaqbalan, bukan mustaqbilan, mustaqbalan. Sekarang anak tanya ke antum, ya, sampai Musa kembali kepada kami, Musanya udah kembali belum? Belum. Berarti ini di mana mustaqbalan. Hatta ya ayakuna al-fi'lu ba'daha mustaqbalan bin nadari ila maqablaha, apabila dibandingkan dengan sebelumnya, kalau ditinjau dari yang sebelumnya. Nahu aslamtu ya hatta adkhula al-jannah. Ini jika dinadar dari yang sebelumnya. Ini kan kalimat sebelumnya ada nih. Lihat, perhatikan, aku masuk Islam. Nih, ini kalimat sebelumnya nih. Hatta adkhula al-jannah. Udah, emangnya masuk Islam langsung masuk surga? Enggak kan? Ada fase dulu, alam barzakh dulu, ya. Ada hari kiamat dulu, hari hisab segala macam, baru ada ya hari-hari di surga, gitu, masuk surga. Ya, kami salil musannif, ya, sebagaimana contoh yang diberikan oleh musannif. Ya, fa inna dukhulal jannati mustaqbalun, karena masuk surga itu mustaqbal, di masa mendatang. Bin nadari ila zamani takallumi, apabila ditinjau dari zaman waktu berbicara itu. Dia berbicara, aslam tu, saya masuk surga. Saya masuk surga. Saya masuk Islam. Saya berislam hingga aku masuk surga. Ya. Wa zamanil Islam, dan waktu dia berislam. Kada ruju'u Musa alaihi salatu wassalam mustaqbalun bin nadari ila zamani takallumi. Demikian pula rujuknya Musa, kembalinya Musa alaihissalam. Ya. Kan Musa alaihissalam ke Bukit Tur selama berapa hari? Ya, 40 days. Arba'una yauman. 40 hari. Ya. Ini ya, apabila ditinjau dari zaman berbicara yang Bani Israel tadi. Yaitu wa huwa qauluhum lan nabraha alaihi akifin. Ya. Kami ya senantiasa akan i'tikaf di sini, beribadah di sini, ya, beri'tikaf di depan patung anak sapi yang terbuat dari emas yang dibikin oleh Samiri, ya. Wa min uqufihim ala ibadatil ijli, ala ibadatil ijli, dari zaman waktu uqufihim, menetapnya mereka, i'tikafnya mereka di situ, sampai waktu peribadatan kepada si ijl, an patung anak sapi tadi. Fa in kana al-fi'lu alladhi ba'daha halan. Nah, sekarang ini enggak terpenuhi syarat mustaqbalan nih. Apabila fi'il yang setelah ya hatta itu, ya, setelah an mutmaratan ba'da hatta itu ternyata halan, bukan mustaqbalan. Halan yaitu saat ini, ya, au muawwalan bil hali, atau ditakwilkan dengan saat ini, imtana'a idmaru'an, enggak boleh imtana'a, terlarang an itu diidmarkan, ya, wa ta'ayyana raf'uhu, dan jelaslah fi'ilnya mesti dirofakkan, mesti marfu. Nahu, contoh, sirtu hatta adkhulu albalada, hatta adkhulu. Perhatikan, aku berjalan hingga aku masuk ke negeri. Bi raf'i adkhulu, dengan dirafa'kan fi'il adkhulu. Idza qulta dzalika wa anta fi halati dukhul. Ya, apabila Anda mengatakan demikian ketika Anda dalam keadaan sedang masuk negeri. Ya. Ya, antum katakan sirtu hatta adkhulal balada. Ya kan, fi'la adkhula bukan mustaqbal saat itu juga. Ya enggak? Naam. Au qulta dzalika, atau Anda katakan tadi sirtu hatta adkhulal balada. Ya. Ba'da ma dakhalta, setelah Anda masuk. Anda masuk negeri baru Anda katakan. Lakinnaka aradta hikayata tilkal hali. Namun yang Anda inginkan adalah menghikayatkan kepada keadaan tadi sekarang, gitu. Ah, ini namanya apa, muawalan bil hal, nggak boleh. Padahal kan pakai fi'il madhi ya. Nah, tapi yang antum inginkan saat ini, aradta hikayata tilkal hal, nggak boleh juga. Ya. Bisa dipahami enggak? Baik. Mungkin yang boleh begini, ya. Sirtu hatta sa'adkhula. Nah, itu baru mustaqbal jelas ya. Karena harfu tanfis makna mustaqbal. Sirtu hatta hatta sa'adkhula. Nah, itu baru boleh. Taib. Summa alam, kemudian ketahuilah anna li hatta allati yantasibu al-mudari'u ya ba'daha ma'nayain indal jumhuri. Apa i'rabnya ma'nayain di sini? Muslih. Hai muslih. Ayo liburan bingung lagi i'rabnya. Mantu. Lewat. Kelas. Baik, muslih mantau lewat udah. Ayo Bima. Isim anna ahsanta. Woi Bima. Perhatikan, anna tuh belum punya isim tuh, lihat. Anna lihat dah allati yantasibu al-mudari'u ba'daha ma'nayain. Bahwa hatta yang ya. Bahwa hatta yang dia menasab yang fi'il mudari mansub setelahnya itu dia memiliki dua makna indal jumhur menurut jumhur ulama nahu. Ahaduhuma yang pertama boleh dibaca ahadihima al-ghayatu. Yang pertama adalah al-ghayah. Ya, makna pertama dari hatta. Wa hiya anna ma qablaha yantahi bi husuli ma ba'daha. Yaitu yang sebelumnya yantahi, itu selesai, kelar, berakhir. Ya, dengan terwujud yang setelahnya. Nah. Fama ba'daha ghoyatun lahu. Maka yang setelahnya itulah tujuan dari darinya. Wa hadha huwal ghalibu fiha. Ini yang ghalibnya kebanyakan dari makna hatta. Wa alamatuha hina idin ayyasihha fi maudiha ila. Ya. Dan tandanya apa ketika itu? Boleh, sah. Dapat ditempatkan pada posisi hatta itu kalimat ila. Wadhalika kal ayatil lati talaha al-musannifu. Itu seperti ayat yang dibawakan, yang dibacakan oleh musannif. Ya, hatta yarji'a ilayna Musa. Berarti gimana? Hatta ruju'i. Gitu. Hatta an yarji'a ilayna Musa. Atau hatta ruju'i ilayna Musa. Tuh. Hatta ila ruju'i. Ila an yarji'a. Gitu. Ya. Ila an yarji'a ilayna Musa. Nah, itu. Nuwanahu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakin itu al-maut ya. Ay ila ayyarji'a Musa wa ila ayatiyaka al-yakin. Nah itu pokoknya makna goyah, kalimat goyah itu. Goyah itu kan apa? Yang sebelumnya selesai, berakhir dengan terwujud yang setelahnya. Tandanya gimana? Dia dapat digantikan oleh kalimat ila. Wasani at-ta'lilu. Nah, yang kedua ta'lil. Makna dari hatta yang kedua adalah ta'lil. Wahuwa anna ma qablaha illatun lihusuli ma ba'daha. Ya, bahwa yang sebelumnya adalah illah, adalah alasan, ya, adalah alasan lihusuli ma ba'daha. Ya, akan terwujudnya, akan hadirnya yang setelahnya. Wa alamatuha hina idzin, dan tandanya ketika itu apa? Ayasihha fi maudiha kai, yaitu dapat ditempatkan pada posisinya si hatta itu kalimat kai. Kalau tadi kalimat ila yang maknanya goya. Wa dzalika kal misali al mutaqaddimi. Yang ini seperti contoh yang lalu. Ya, aslamtu hatta adkhula al jannah. Ya. Fa innahu yasihhu ay yuqala, karena sah-sah saja, dapat saja dikatakan aslamtu kai. Nah, adkhula al jannata. Waqat tasluhu lil ma'naini ma'an. Terkadang hatta itu bisa cocok untuk dua makna tadi berbarengan. Bisa untuk ghoyah, bisa untuk ta'lil. Ka qawlihi ta'ala faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ya, dan perangilah hingga yang bagi yang berbuat bughat itu kembali kepada perintah Allah. Fa innahu yahtamilu an yakuna al makna ila an tafi'a atau juga kai tafi'a. Perangilah hingga kembali itu. Sampai kembali atau kalau mana kai supaya kelompok yang bughat tadi itu kembali. Bisa juga makna ke situ. Ya. Taib barakallah. Ya. Kalau kita kasih contoh gini. Ya. Apa namanya? Intadara mantu al-izna. Ha. Atau izna, al-izna. Al-iznanya ma'ruf pakai alif lam ya, ma'rifah. Berarti pahamnya izin apa ya ini? Ini al-ahdiyah lidin. Udah ada di benak antum semua. Ya, intadara mantu al-izna hatta yamuta misalkan. Hatta yamuta. Ya, takdir apa? Hatta an yamuta. Ya, berarti yamuta fi mudhari mansub bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Maknanya apa nih? Ta'lil atau ghoyah? Oh, apa? Ghoyah ila ila mautihi. Itu contoh doang ya mantu ya. Contoh aja. Kalau terjadi keselarasan dengan realita, takdir. Nah, itu namanya. Baik. Sudah muadzan ya? Hah? Tanggung. Udah itu. Udah. Kurang lagi contohnya apa lagi? Ya ini lagi. Ya. Ayo kita istirahat dulu. Subhanakallahumma hamdik. Subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka.